السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang keempat, dan insyaallah pagi ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat yang ke-197. Insyaallah hari ini kita akan menuntaskan pembacaan dari surah Ali Imran biiznillah taala. Nah, silakan dibaca. Bu Fatima baca ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Okay. Kenikmatan yang sedikit kemudian tempat kembali mereka neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat. Mata'un sebagai khobar saja. Ya, mutadanya mana? Mutadanya mahzub ya? Ya, betul. Qalilun berarti na'at. Nah. Summa harfu atfin ma'wa ma'tuf ya? Ma'wa. Ma'wa itu mubtada, mubtada. Kan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, berarti itu mubtada. Mubtada hum mudhafun ilaihi jahannamu berarti khabar saja. Naam. Wa ru'atfin bi'sa mubtada lagi saja. Bi'sa fi'il madi lidzam. Lidam sebab fi'il madi saja. Al mihadu fa'ilnya. Tafsirnya 97. Mata'un qalilun za'ilun thumma yakunu masiruhum yaumal qiyamati ilan nari wabi'sal firashi. Wabi'sal firashi. Kenikmatan yang sedikit yang diturunkan ya. Zailun. Zail itu yang rendah. Oh, yang rendah ya. Nah, kenikmatan sedikit yang rendah kemudian menjadi kemudian tempat kembali mereka pada hari kiamat. Kembali pada hari kiamat yaitu neraka. Dan seburuk-buruk tempat tidur apa tempat tinggal di sini lebih cocok. Ya, tempat kembali gitulah. Tempat kembali ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mata'u qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dunia itu ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir itu merupakan ya perhiasan yang sedikit. Summa kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa jangan sampai ya kenikmatan yang kita lihat pada orang kafir itu menipu kita. Karena kebaikan itu tidak selalu berhubungan dengan diluaskannya dan dilapangkannya rezeki. Seperti zaman sekarang ya, nampak sekali bahwa banyak negara-negara kafir itu yang jauh lebih sejahtera dibandingkan negara-negara muslim. Dan ini sering menjadikan bahan untuk menyerang ya kaum muslimin. Kata mereka, tuh lihat ya, orang-orang kafir, mereka ekonominya maju gitu ya. Hidupannya baik, tidak seperti negara-negara muslim. Maka kita katakan kepada mereka ini, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai ya, apa namanya, bolak-baliknya orang-orang kafir tersebut dalam urusan dunia mereka membuat kita tertipu. Ya. Jadi jangan sampai kemewahan yang mereka lakukan, ya, kemudian dilapangkannya rezeki mereka membuat kita tertipu. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai muslim kita orang-orang bahwa ya kita meyakini kesenangan dunia ini siap sifatnya hanya sementara saja. Seorang muslim itu visinya bukan sukses di dunia saja, tapi dia ingin sukses di dunia dan di akhirat, ya. Karena kesenangan dunia itu adalah mata'u qalil, ya, kesenangan yang sedikit, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bicara tentang orang kafir, ya biarin aja. Justru kadang-kadang ya kita kasihan juga ya kalau orang kafir gitu ya, maksudnya ya. Kadang ada juga orang kafir miskin gitu ya. Kan kasihan ya, udah di dunianya sengsara, di akhiratnya apalagi gitu. Jadi kalau orang kafir di dunia bahagia ya sudah seharusnya. Kapan lagi mereka bisa bahagia gitu ya. Sementara orang muslim itu kan Masya Allah ya. Kalaupun misalnya dia diuji dengan masalah harta, dia bersabar dan dengan sabarnya Allah masukkan ia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita yakin sekin-yakinnya bahwasanya sebaik-baik keadaan orang kafir di muka bumi ini, di dunia ini, namun kesudahan mereka nanti adalah neraka jahannam. Ya. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sa mihad. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggalnya. Nah. Ya, silakan Mufdai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagai apa yang diturunkan atau karunia ya, karunia dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang baik ya, abrar, orang yang berbakti. Ya, bagi ahli kebaikan itu aja. Lakin isim istidrak alladzina isim mausul sebagai apa ya Ustaz? Mubtada. Coba kita perhatiin dulu. Kalau kita bilang mubtada, khabarnya mana? Akan tetapi orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka, bagi mereka ada surga, betul. Ini mubtada ya. Itu khabarnya adalah jumlah dari lahum jannatun ya. Nah. Ittaqau fi'lun madhin alwawu fa'iluhu rabba maf'ulun bihi hum mudhafun ilaihi lahum jar wa majrurun jannatun lahum ini sebagai mubtada khabar akhir ya. Jannatun lahum itu khabar muqaddam, jannatun mubtada muakhar, nanti jumlahnya sebagai khabarnya alladzina gitu. Jannatun khabar mubtada muakhar lahum jannatun khabar dari alladzina tajri fi'lun mudhari'un fa'ilnya hiya min tahti jarwa majrurun mudhafun ilaihi al-anharu min tahtiha ini sebagai khabar muqaddam. Khabar dari mana? Enggak, ini cuma tambahan doang. Enggak ada amalnya. Emangnya ibu mau bilang apa? Al-anharu mubtada muakhar gitu? Iya. Kan yang mengalir sungai kan? Berarti sungai itu fa'il. Ah, iya. Iya. Al-anharu fa'il dari tajri. Khalidina hal fiha jarwa majrurun nuzulan isim apa maf'ul mutlak itu ya? Kayaknya maf'ul min ajli ya gak sih? Oh iya kan? Bukan maf'ul mutlak Ustaz. ini mana fi'ilnya? Kan kalau maf'ul mutlak itu ada ininya, ada fi'ilnya. Nah, tapi maf'ul majrur itu bukannya terkait perbuatan hati ya, Ustaz? Emang nuzul bukan ya? Sebagai karunia. Karunia. Ini coba-coba kita cek di apa namanya? Kitabul Quran ya. Kalau karunia itu nuzulamin itu. Nuzulan. Wa qila nuzulan maf'ulun mutlaq. Ya. Iya, maf'ul mutlaq betul ya. Tapi ini unik ya di kitab Irobul Quran ini dibilangnya wa qila, dikatakan, berarti kan diragu gitu ya. Iya, maf'ul mutlaq aja benar-benar. Enggak apa-apa maf'ul mutlaq aja. Berarti nuzulan, dibuang ya fi'ilnya ya. Iya. Nuzulan maf'ul mutlaq min 'aini jar wa majrurun. Aininya dzaraf Allahi mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin ma manafiyah inda dhorof Allahi lafad jalalah sebagai. Emang ini maknya artinya tidak ya? Bukannya apa ya artinya? Oh iya. Isi mausul ya? Isi mausul. Iya, nah, isi mausul sebagai mubtada ya? Isi mausul sebagai mubtada. Kan apa Allah yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi ahli kebaikan. Berarti maknya mubtada. Berarti khairunya khabar ya Ustaz? Khabar lil abrori jar wa majrur. Itu Ustaz? Ya betul. Nah, tafsirnya lakinnal ladzina khafu rabbahum wamtasalu. Ini fi'il madhi wamtasalu awamirahu. Wamtasalu awamirahum wajtanibu nawahihi. Wajtanabu nawahihi. Qad a'adda Allahu lahum jannatun tajri min tahtiha qusur. Qad a'adda Allahu lahum jannatin. Kan maf'ul bi dari 'adda kan? Jannatin. Qad a'adda Allahu lahum jannatin. A'adda Allahu. Allahunya fa'ilnya. Ya. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anharu. Hiya manziluhum ad-daimu la yakhrujuna minhu wa ma 'indallahi a'zamu wa afdalu li ahli at-ta'ati mimma yataqallabu fihi alladhina kafaru min na'imid dunya. Akan tetapi bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka dan mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sungguh Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istananya dan pohon-pohonnya sungai. Itu adalah tempat mereka yang kekal dan mereka tidak keluar darinya. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih agung dan lebih baik bagi orang-orang yang taat terhadap apa yang mereka terima ya, kita kolabu. Ya, dari apa yang diterima oleh orang-orang kafir? Dari apa yang diterima oleh orang-orang kafir dari kenikmatan dunia. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, maka bagi mereka ada surga-surga yang mengalir dari bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai pemberian dari Allah Subhanahu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi berbeda dengan keadaan orang kafir yang mana mereka nanti di akhirat tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam. Sementara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi ahli-ahli kebaikan. Jadi janganlah kita yang merasa iri, ya, dengan apa yang dialami oleh orang kafir berupa bagian mereka terhadap dunia, ya. Jangan sampai hanya karena mereka unggul dari sisi dunia lalu kita memuji-muji mereka, ya, mengeluh-elukan mereka, bahkan pada akhirnya mengikuti langkah mereka. Dan ini banyak terjadi gitu, ya. Banyak kan orang-orang yang mengatakan saya mah kiblatnya adalah barat gitu, ya, karena lihat mereka terbukti ya unggul dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan seterusnya. Padahal kita katakan itu semua hanyalah bagian dunia yang remeh, ya. Dunia itu di mata seorang muslim adalah urusan yang sangat remeh gitu, ya. Karena dia tahu bahwa urusan dunia ini ya adalah urusan yang sementara, ya, sementara kekekalan itu nanti adanya di akhirat. Dan kita enggak akan tertipu dengan kenikmatan yang sementara ini. Kita enggak mau hanya demi kenikmatan yang sementara lalu kita ya meremehkan, ya, meninggalkan usaha kita untuk kenikmatan yang abadi, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir, ya. Nah. Ya, baca. Baca Bu siapa nih? Bu Hayati, ya. Nah, Ustaz. Baru muncul lagi kayaknya. Bismillah, ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Al-waw harfu istinaf. In harfu taukid wa nasbin min ahli jar wa majrur al-kitabi mudhafun ilaih lam lam lam apa ini lam mukais lam itidak lamnya lam jawab aja lamul jawab man isim mausul ini tadi inna udah ada ketemu isimnya belum? Yang mana, Ustaz? Oh, inna. Ini kayaknya man isimnya, ya? Isim inna, kan? Ya. Tadi ini min ahli jar wa majrur. Terus sebagai khobar inna muqaddam. Al-kitabi mudhafun ilaih. Lam lamul jawab sebagai isim mu'akhor, ya, Ustaz? Isim inna mu'akhor, ya? Nam. Yu'minu fil mudore failnya domir mustatir huwa billahi jarwa majrur alwaw harfu atfin ma isim mausul sebagai apa nih itu? Ma ini maknanya kan ya. Yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian, berarti kan ma-nya matupnya kemana? Ke Allah, ya, Ustaz. Ya. Unzila fil madi mabni lil majhul, naibul fa'ilnya, domir mustatir huwa, ilaikum jarwa majrur, alwaw harfu atfin, ma isim mausul sebagai ma'tuf, ma'tuf ke ma'awal ya Ustaz. Allah lagi. Iya. Undila fil maldi, fa'ilnya domir mustatir huwa. Unzila itu fil madinya majhul. Oh, majhul juga Ustaz. Iya, iya. Berarti naibul fa'ilnya domir mustatir huwa. Ilaihim jarwa majrur khosyi'ina hal lillahi jarwa majrur la harfu nafi yastarun fil mudore alwaw sebagai fa'il bi ayati jarwa majrur Allahi lafdul jalalah sebagai mudofun ilaihi tamanan maf'ulun bi qalilan qalilan na'at ulaika ulaika isim isyara sebagai mubtada mubtada awal lahum jarwa majrur ajruhum lahum jar majrur jar majrur sebagai apa khabar khabar muqaddam ya khabar ya, ya betul khabar muqaddam benar ya ajruhum ajru mubtada tsani ya Ustaz ya humnya mudhafun ilai inda dorof rabbihim rabbi mudhafun ilai himnya sebagai mudhafun ilai juga inna harfu taukid wa nasbin allaha lafzul jalala sebagai isim inna sari'u khabar inna hisabi mudhafun ilai wa inna ba'da wa inna ba'dun ba'dun wa inna ba'dun min ahlil kitabi la yusaddiqu billahi rabban wahidan wa ilahan ma'budan wa bima unzila ilaikum min hadzal qur'ani wa bima unzila ilaihim minat taurati wal injili mutazallilina lillahi khadi'ina lahu la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila min hutamid dunya wa la yaktumuna ma anzalallahu wa la yuharrifunahu ka ghairihim min ahlil kitabi ulaika lahum thawabun adhimun inda rabbihim yawma yalqawnahu fayuafihim ofayuafihim iyyahu ghairu manqusin. Inna allaha sari'ul hisab la yu'jizuhu ihsa'u a'malihim wa muhasabatuhum 'alaiha dan sesungguhnya sebahagian dari ahli kitab benar-benar meyakini Allah sebagai Tuhan yang maha esa, ya. Yang berhak diibadahi dan diimani dan juga mengimani Al-Qur'an yang turun kepada kalian serta Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka dengan penuh kerendahan hati kepada Allah dan tunduk kepadanya. Mereka tidak menggadaikan ya Ustaz. Ya. Ayat-ayat Allah dengan sedikit harga dari kekayaan dunia yang tidak menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengubahnya. Penganut seperti penganut ahli kitab selain mereka. Mereka memperoleh pahala yang besar di sisinya pada hari berjumpa dengannya. Lalu dia memberikan balasan kepada mereka dengan sempurna tanpa kekurangan. Tanpa dikurangi. Sungguh Allah, tanpa dikurangi. Sungguh Allah amat cepat hitungannya. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak dan proses hisabnya tidak menyulitkan mereka, menyulitkannya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya sebagian dari ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi sebagian kitab ada juga yang pada akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW dan menjadi seorang Muslim. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada ya, kitab yang diturunkan kepada mereka. Khashi'ina lillah. Mereka merasa tunduk ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka tidak yang membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Ya maksudnya mereka tidak mau menukar ya kebenaran dengan harta dunia yang sedikit. Karena memang kita harus meyakini bahwa Taurat dan Injil yang ada saat ini itu sudah diubah-ubah oleh pendeta-pendeta mereka. Sudah diubah oleh orang-orang kafir ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu adalah orang yang memperoleh pahala mereka dari sisi Rabb mereka. Jadi Alkitab yang beriman ini mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu ya maha cepat hisabnya. Allah akan membalas ya setiap amalan manusia sesuai dengan yang dia amalkan. Apabila dia mengamalkan kebaikan, maka balasannya kebaikan. Apabila keburukan, maka balasan juga keburukan. Nah, Bu Dewi baca. Ustaz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina isim mausul sebagai badal dari ayu, amanu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai silah mausul dari alladzina, isbiru fi'il amr alwawu sebagai fa'il, wasobiru alwawu harfu atfin, sobiru fi'il amr al-wawu sebagai fa'il ma'tuf dari isbiru al-wawu harfu atfin warabitu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il ma'tuf kepada isbiru al-wawu harfu atfin ittaqu fi'il amr al-wawu sebagai fa'il ma'tuf ke isbiru allaha lahdul jalalah sebagai maf'ul bih la'ala harfu taroji kum isim la'ala tuflihuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai khabar la'ala. Nah. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi isbiru ala ta'ati rabbikum wa ala ma yunazzalu bikum yunazzalu Ustaz ya. Boleh yunazzalu boleh yunzalu juga boleh kali ya. Wa ala yunzalu bikum min dorrin wa balain. Basabiru a'da'akum hatta la yakunu asyadda sabran minkum. Wa aqimu ala jihadi aduwi wa aduwikum. Wa khafullaha fi jami'i ahwalikum. Raja'an ain antafuza biridhahu. Kalau kayak gini jangan ditanwinin kan, dia jadi mudhof ya, raja'an. Oh, jadi mudhof. Raja'a antafuzu biridhahu fid dunya wal akhirah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, bersabarlah di atas ketaatan Tuhan kalian dan bersabarlah atas apa yang menimpa kalian dari musibah. Dan bersabarlah wasabiru adakum. Dan bersabarlah dalam menghadapi musuh-musuh kalian hatta layakuna, sehingga kesabaran musuhmu tidak melampaui kesabaran kalian. Dan berdirilah untuk menghadapi musuhku dan musuh kalian. Dan takutlah kepada Allah di dalam di seluruh keadaan kalian. Roja'a, dengan mengharap dengan harapan kalian mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat. Demikian Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan teguhkanlah hati kalian ya, dan rabitu ya, berjagalah di perbatasan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian beruntung. Jadi ayat ini berbicara tentang masalah jihad ya, agar kita bersabar dalam berjuang yang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya isbir sama sabir. Kalau isbir itu berkaitan dengan sesuatu yang musibah biasa gitu ya, sehari-hari gitu ya. Adapun sabir ini kesabaran ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rabit ya, dari kata ribat ya, ribat itu kan ya berjaga di perbatasan untuk menghalau serangan musuh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, jadi kalau kita mau beruntung di dunia dan akhirat, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Selesai sudah surah Ali Imran. Nah, kita lanjutkan ya, surah An-Nisa. Silakan dibaca. Siapa yang baca nih? Baca Buraini ya. Buraini, bukurnya apa maksudnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqu itu kalau berarti itu wanita wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai ya artinya dulu ya Ustaz. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, Zat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Dia menciptakan darinya istrinya dan menebarkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang dan wanita-wanita yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta kepadanya, dan saling berkasih sayanglah, sesungguhnya Allah mengawasi kalian, sesungguhnya Allah yang mengawasi kalian, gitu Ustaz. Nah. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbi, annasu badal ayu, ittaqu fil amr, alwaw sebagai fa'il, rabba maf'ulum bih, kum mudofun ilaih. Alladzi isim mausul sebagai na'at ya. Isim mausul sebagai na'at. Khalaqa fi'il madhi fa'il dhamir mustatir huwa, kembali kepada lafaz jalalah. Kum maf'ulun bi min nafsin jar wa majrur. Wahidatin na'at dari nafsin. Al-wawu harfu atfin khalaqa fi'il madhi fa'il dhamir mustatir huwa minha jar wa majrur. Zauja maf'ulun bih dari kholako, ha maf'ulun bih dari zauja. Maksud maf'ulun bih? Maf'ulun bih, mudhofun ilaih. mudhofun ilaih dari zauja. Al-wawu harfu atfin, basa fi'il madi ya Ustaz. Yeah. Basa fi'il madi, minhuma jarwa majrur. Rijalan maf'ulun bih dari basa. Kasiyoran na'at dari rijalan. Al-wawu harfu atfin, sa'an ma'tuf ke rijalan. Al-wawu harfu istiqnaf bisa ya? Al-wawu harfu istiqnaf. Ittaqu ya. Fil amr, al-wawu sebagai fa'il. Allah lafaz jalalah, lafaz jalalah sebagai lafzul jalalah. Lafzul jalalah sebagai maf'ulun bi. Alladzi isim mausul sebagai na'at, tasa'alu fi'il mudhari, al-wawu sebagai sa'aluna. Tasa'aluna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il, bihi. Kalau tasa'aluna fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Oh iya, ding. Fi'il madi. Ya, fi'il mudhari ya tasa'alu. Ya tasa'alu. Berarti ini fi'il madi ya, Ustaz? Fi'il mudhari. Sa'ala kan ya, fi'il madinya sa'ala ya. Kalau salah ya salu. Ya salu. Oh kalian ya. Kalian meminta ya. Fa'ilnya berarti wow ya. Itu fi'il mudhari kan maksudnya. Iya, yeah, oke okay. Ini fi'il mudhari. Tapi fi'il madinya apa? Sa'ala kan fi'il madinya. Sa'ala ya salu. Apa ya? As'ala ya. As'ala yus'ilu. Ya. Madinya apa ya? Meminta. Jadi gini ya, ini tuh masuk ke wazan tafa'ala. Kan waktu kita belajar sorab kita diajarin kan bahwa wazan tafa'ala dan tafa'ala itu kalau ada dua tak yang berturut-turut itu satunya boleh nggak dibaca. Jadi ini kan asalnya tasa'ala ya tasa'alu. Ya tasa'alu ya tasa'alani ya tasa'aluna. Tatasa'alu, tatasa'alani, ya tasa'alna. Nah, ini dhamir antum ini. Oh, iya. Tatasa'ala, tatasa'alani, tatasa'aluna. Dihilangkan ya, yang tak pertama. Jadi asalnya tatasa'aluna, lalu taknya satu dibuang. Menjadi tasa'aluna. Karena kalau orang baru baca sorobnya bingung dia nih. Dibilang, kalau sa'ala ya sa'ilu ya. Kalau bilang tasa'ala ya tasa'alu, ini kurang huruf satu. Oh, ternyata emang dibuang ya. Asalnya tatasa aluna. Nah, lanjut. Bihi jarwa majrur. Arhama alwawu harfu atfin. Arhama maf'ulun bih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah isim in. Allah lafzu jalalah sebagai isim inna. Kana fi'il madhi nakis. Alaikum jarwa majrur. Rokiban maf'ulun bih dari maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini Mungkin. Namanya apa? Sebentar nih. Khobarnya karena kan fi'il madhi najis. Oh, khobar kana ya. Ini khobarnya kana. Mansub ya. Emang khobar kana apa, Marfu? Oh iya deh. Isim iya ya, isim ana mansub khobar ana mak. Iya. Ya. Jadi inna. Ini rokiban khobarnya kana. Antar jumlah dari kana alaikum rokibah sebagai khobarnya inna. Khobarnya gitu, kan? Inna ya. Nam. Ulang ya Ustaz ya. Inna harfu taukin wa nasbin, lafz jalalah sebagai isim inna, karena fi'il madhi najis, alaikum sebagai khobarnya, isim dari kana, kemudian rokiban, khobar dari kana, jumlah kana alaikum rokiban sebagai khobar dari inna. Nah. Ayo. Ya ayu halladzin amanu. Itu bukannya ya nasu ya? Ya? Ya nasu kan? Oh iya. Ya ayuhan nasu khofulloha wa tazimu awamirohu wajtanibu nawahiha fahuwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin hiya adamu alaihi salami. Alaihi salamu. Wa khalaqa minha zawjaha wa hiya hawa'u. Wa nasyara minhuma fi anha'il ardi rijalan kafiron wa nisa'an kafirotin. Wa raqibullahu alladhi. Wa raqibullaha. Waraqibullaha alladhi yas'alu bihi ba'dukum ba'dun wa hadharu an taqta'u arhamakum inna Allah. Wahdharu ini fil amar, wahdharu gitu. Wahdharu an taqta'u arhamakum inna allaha muraqibun li jami'i ahwalikum. Wahai manusia, ikutlah kalian Allah dan patuhilah perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Dan dialah Allah zat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dia adalah Adam. Dan dia Allah telah menciptakan darinya istrinya yaitu Hawa dan mengembangbiakan ya dan memperbanyak dari keduanya di seluruh penjuru bumi laki-laki yang banyak dan wanita-wanita yang banyak. Dan kalian diawasi oleh Allah di mana kalian meminta dengannya dan dari sebagian dari kalian ke sebagian yang lain. Dan hindarilah kalian dan janganlah kalian memutus tali silaturahmi kalian. Sesungguhnya Allah mengawasi pada seluruh keadaan kalian. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan ia ciptakan dari Adam ya pasangannya yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu kemudian Allah ya munculkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan katsiran ya laki-laki yang banyak, wa nisaa dan juga perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian ya senantiasa meminta kepadanya. Wal arham, yang meminta sesuatu kepadanya dan juga apa namanya meminta al arham, hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi perbuatan kalian, ya. Jadi di ayat ini kita mengetahui bahwasanya asal usul manusia itu adalah dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu dari Nabi Adam diciptakan dari bagian tubuhnya, yaitu bagian rusuknya, yaitu Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa ini ya beranak pianak ya sehingga menjadi manusia laki-laki dan perempuan yang banyak sampai zaman sekarang. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan baca Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik, dan janganlah kalian makan harta mereka gimana ya, Ustaz? Janganlah kalian dan janganlah kalian makan harta mereka bersama harta kalian. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Al-wawu harfu atfin, atu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il, al-yatama maf'ulun bih, amwala maf'ulun bih thani, hum mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahyin, tatabaddalu fi'il mudhari majzum bila nahyin, al-wawu sebagai fa'il, al-khabitha maf'ulun bih, bit-tayyibi jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin, la harfu nahyin, ta'kulu fi'il mudhari majzumun bila nahyin, al-wawu sebagai fa'il, amwala maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih, ila amwali jar wa majrur, hum mudhaf ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u isim inna, kana fi'il madhi naqis, huban, khobar kana, kabiron, na'at dari huban. Tafsirnya, wa'a'tu man mata aba'uhum, wahum dunal bulughi, wa kuntum alaihim awsiya'an, amwalahum idha wasalu sunnal bulughi. وَرَأَيْتُمْ مِنْهُمْ قُدْرَةً عَلَى حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَأْخُذُوا. Apa itu tadi Ibu bilangnya idza wasalu apa? Sunnal apa sinnal, Ustaz? Sin itu kan artinya sin. Umur, usia. Sin. Oh ya, sin. Wasalu idza wasalu sinnal bulughi. وَرَأَيْتُمْ مِنْهُمْ قُدْرَةً عَلَى حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَأْخُذُوا الْجَيِّدَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ wa taj'alu makanahu radi'a min amwalikum wala takhlitu amwalahum bi amwalikum litahtalu bidzalika 'ala akli amwalihim innaman tajarra'a 'ala dzalika faqadirtakaba isman 'aziman. Dan berikanlah kepada orang yang bapaknya telah meninggal dan mereka belum balik, dan kalian adalah wali-wali bagi mereka. Berikanlah harta mereka jika mereka sudah mencapai usia balik, dan kalian melihat mereka mampu dalam menjaga harta mereka. Dan janganlah kalian ambil yang baik dari harta mereka dan menukar dengan yang buruk dari harta kalian. Dan janganlah kalian campur harta mereka dengan harta kamu, harta kalian, agar kalian tidak tertipu dengannya dari memakan harta mereka. sungguh siapa yang berani atas demikian, maka dia sudah melakukan dosa yang besar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Dan berikanlah anak-anak yatim harta-harta mereka. Ini adalah perintah bagi orang yang diberikan wasiat untuk menjaga harta anak yatim. Jadi kalau sudah tiba waktunya, dikira-kira kalau anak tersebut sudah bisa mengelola keuangan sendiri, maka harta yang dititipkan oleh orang tuanya itu ya harus diberikan kepada anak yatim tersebut. Wala tatabaddalul khabisa bitayyib, dan janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Ya maksudnya itu kan memang haknya orang-orang yatim ya, hak anak yatim. Maka kalau sudah waktunya, ini sudah harus diberikan kepada anaknya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian makan ya harta mereka kepada harta kalian. Maksudnya jangan kalian campur harta mereka dengan harta kalian agar kalian bisa memakannya ya. Jadi ini amanah ya. Apalagi yang sekarang banyak tuh ya apa namanya yayasan apa tuh namanya? Yayasan yatim gitu ya, yang mereka mengelola dana dari muhsinin. Makanya itu harus hati-hati pengelolaannya gitu ya, karena itu adalah haknya anak-anak yatim. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya itu adalah kejahatan yang sangat besar gitu ya. Nah, baik, sampai di sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ini siapa ini? Bu Dewi bertanya, apa Ustaz? An-Nisa ayat 1. Kana alaikum raqiba. Isim kananya dalam ilmu mustajir ya Ustaz. Jadi alaikum disebut isim kana. Oh iya, jadi ini kan kalimatnya innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu maha menguasai kalian. Berarti kan ini isimnya huwa, kembali kepada Allah ya. Jadi karena ini isimnya adalah huwa, kembali kepada Allah. Karena siapa yang menguasai? Allah. Nah, berarti isimnya adalah Allah ya. Nah. Bu Maryam bertanya, majzumun bila an-nahy atau majzumun bila nahyin? Yang tepat majzumun bila an-nahy, karena kan na'at ya. Karena na'at kan? Jadi lebih cocoknya itu kalau kita bilangnya majzumun bila an-nahya. Karena kalau bila nahyin itu kan jadinya mudah-mudah bila ya kan. Sementara itu bukan susunan mudah-mudah bila, itu susunan na'at man'ut. Kecuali kalau bilangnya majzumun biharfi nahyin wa hiya la, itu boleh. Tapi kalau yang kita maksudkan adalah jazmkan dengan la nahya, maka kita katakan majzumun bila an-nahya ya. Nah. Dewi lagi, ya umum mikir lagi. Arhama tadi disebut maf'ul bi dari tasa'aluna. Tapi di situ ada wawu atofnya. Oh, al-arham ini harusnya ma'tub dia. Dia harusnya matuk ke apa namanya sesuatu yang dibuang gitu. Jadi tasalunnya itu ada maful binya. Nah, ini matuknya ke situ gitu. Karena wawunya huruf atof. Bu Kurniati bertanya, Ali Imran ayat 197. Summa ma'wahum jahannam. Bisakah ma'wah sebagai khabar muqaddam karena bentuknya jar majrur? Emangnya ma'wah huruf jar? Ya, ini buku niati perhatikan ya. Summa ma'wahum jahannam. Ma'wah kan bukan huruf jar. Jadi enggak bisa dibilang ini jar majrur, ya. Huruf jar itu kan cuma min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, mud, munzu, ya. Jadi ma'wah ini jelas bukan huruf jar ya. Makwa bukan huruf jar. Ya, ya. Ini mudah-mudah fi'la ya. Mudah-mudah fi'la itu enggak termasuk sibul jumlah ya. Kan yang bisa khobar muqaddam dan makhbar itu hanya sibul jumlah, yaitu jamajur dan dzarab. Ini bukan jamajur, ini mudah-mudah fi'la ya. Nah. Nam ya, insyaallah cukup sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.